শিক লো আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ingkang panjenengan tenggu-tenggu sameniko sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kita semanten ugi Bapak Abdul Manan nggih sanget dingaipun ing dalu menika nenggo ngantos sekawan taun sebelum corona nggih alhamdulillah saniki Romo Yai Anwar Zaid saged memenuhi undanganipun Bapak Abdul Manan sekeluarga monggo kita dherekaken sabda tomo wursita woro mauidho hasanah fa insyaallah badhe dipungkasi kalian wausan doa dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Zaid al furusa wal makan tafadhal ilaih sallu ala nabi Muhammad sallu ala Muhammad Allahumma salli alaihi sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'alli waziram min ahli amma ba'd. Sadat al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, tim keamanan dari TNI, Polri, juga sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, keluarga besar Bapak Abdul Manan, sekalian Ibu Raihanah yang berbahagia, Neng Muti Nida bersama grup yang cantik-cantik yang luar biasa performnya malam hari ini, mudah-mudahan makin berkah. Bapak Ibu hadirin hadirat, karena ini masih di bulan Syawal, tentu sangat afdol kalau saya menghaturkan untaian doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khairin. Selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf zahiran wa batinan, awalan wa akhiran, atas semua khilaf, semua salah. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita lakukan, terutama di bulan Ramadan kemarin, diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang Idul Fitri, orang-orang yang kembali fitrah. Amin Allahumma. Amin. Para jamaah yang saya hormati, rahimakumullah, kenapa doanya diawali dengan taqabbalallahu minna wa minkum? Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal panjenengan semua. Kengeng nopo dongane kok muga-muga amal ibadahe diterima Allah. Soale nuwun sewu, ngaku gak ngaku, wong kluthuk kudu gelem ngaku. Nek ngelakoni ibadah Ramadan mulai mbiyen sampai Ramadan terakhir wingi, nggih ngoten-ngoten niku mawon. Mulai mbiyen tesih halit sampai sakniki sampun gerang-gerang. Ibadah Ramadane mboten wonten peningkatan. Ya wis mek ngono-ngono kuwi. Mulai dulu masih kanak-kanak sampai sekarang sudah kawak-kawak. Ibadah Ramadane nggih pancet-cet. Pokok nek awan poso, nek bengi salat traweh, nek kober maca Quran. Wong kluthuk winginane Ramadan ibadahe lamek ngoten niku to nggih? Padha. Apalagi di akhir Ramadan harusnya lebih semangat ibadah. Akhir Ramadan mestine ibadahe kudu luweh mempeng, luweh gedhu dalam rangka gayuh Lailatul Qadar, dalam rangka lulus entuk piala Idul Fitri. Sebab hari-hari akhir Ramadan itu ibarat pertandingan sudah memasuki babak final. Nek pengin menang, nek pengin dadi juara entuk piala oleh hadiah, kudu semangat, kudu tenanan. Tapi kenyataane akhir Ramadan kulon jenengan ibadahe malah kendu, nggih napa nggih? Mila kula sering matur ten pundi-pundi, di akhir-akhir Ramadan terjadi pergeseran pusat kegiatan umat. Dari masjid geser ke pasar, geser ke toko, geser ke mall. Ngapunten ten daerah sekitar mriki, nek akhir Ramadan rame pundi masjid kalih pasar, rame pundi masjid kalih mall, rame pundi masjid kalih toko. Itu kita. Mangkane mbuh piye rupane ibadah Ramadane wong kluthuk, muga-muga diterima Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mangkane lebaran itu tradisi, siapapun boleh ikut. Riyoyo bodo niku namung budaya. Sopo wae entuk melu, tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Nek riyoyo sakarepmu, sopo wae oleh. Sampai saiki sampean pengen riyoyo, monggo sakarepmu. Ora dilarang karo polisi, ora dilarang karo tim keamanan, ora dilarang karo satgas. Karepmu pengen riyoyo sampai saiki, sampai soapan-apan, terserah. Tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh, monggo. Walaupun Ramadan babar bisa ora melu poso, riyoyo karepmu. Ono kok ngono kuwi, Ramadan ra tau poso, belas nek riyoyo gegeri. Kuwi gambarane padha karo wong lanang nganggo sabuk ning ora katokan. Karepmu wong ndongsong nang isor salon. Siapa yang berhak mendapatkan Idul Fitri, Bapak Ibu para jamaah? Hanya orang-orang yang lulus dalam menjalani proses Ramadan yang layak mendapatkan piala Idul Fitri. Lan jenengan kira-kira Ramadane wingi lulus napa mboten? Lho, tergantung posone jenengan wingi poso ula napa poso uler. Ula karo uler niku padha posone, tapi dadine ora padha. Ula senajan rampung poso ora ana perubahane. Berposo jenenge tetep ula, modele tetep ula, bentuke tetep ula, kelakuane tetep ula. Mergo ula niku posone cuma mlungsungi ape ganti kulit. Mergo awake mundak gedhe, mundak dawa, persis wong kluthuk. Poso ki mak ape mlungsungi riyaya ganti klambi anyar. Mulane poso ula niku nek mangan sahur gayane beda karo poso sing apik. Ula ki nek sahur mangane saake-akee, ditokne sampai kuwareken nganti ra iso obah. Mangkane bar sahur ora salat subuh, mlungker wong ula. Nggih ulane nek ngene iki. Jadi puasanya bukan peningkatan iman dan takwa, tapi peningkatan berat badan. Enten lho ibu-ibu sak derenge Ramadan berat badannya 55 kg, Ramadan oleh telung dino bobote dadi 27 kg. Enten ki wonge teko nganggo kudung rupane ireng. Niku poso ula, posone namung melungsungi. Barposo jenenge tetep, ayo tolong ulo nyaut. Barposo jenenge tetep, bentuke tetep, modele tetep, kelakuane tetep ulo. Beda karo posone uler. Sak derenge Ramadan niku ulan-ulan uler. Melek gilani, jijiki, jemberi, gigoni, gateli, pancen wereng uler niku ngerusak. Manggen ten pundi mawon uler niku lak ngerusak. Manggono godhong, godhonge bolong-bolong, rencem-rencem. Manggono tanduran, tandurane gering, iso-iso mati. Manggono buah-buahan, buahe bosok. Manggono untumu, lek untuku gak. Untumu krowok, niku uler. Mulane eneng wong kok penggaweane nggih rusuh nanggone desa tukang resek niku biasane dijuluki uler. Kluthuk mriki nggih wonten ulere. Manggene ten RT pinten? Ning begitu memasuki Ramadan, dia berproses jadi kepompong. Kepompong niku bahasa Inggrisnya the ngentung. Entung niku poso, mulane entung niku ora mangan, ora ngombe, ora rabenan. Saman tau weruh ana entung rabenan. Entung celutak. Dekne poso, ora mangan, ora ngombe, ora rabenan, uripe mung gelagelo. Gek biyen sampean cilik lek dolanan entung gelo-gelo ambek diuneni, entung dilor dikidul, entung dilor dikidul. Asline entung niku zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki rane sing ngerti liyane aku. Ngarang-ngarang iki ana ilmune kok ngarang. Mangke lulus oleh ngentung medal. Pancet napa berubah? Jenenge dadi napa? Kupu. Tetep napa berubah? Rupane tetep napa berubah? Bentuke tetep napa berubah? Kelakuane tetep napa berubah? Berubah. Kalau sudah jadi kupu-kupu, indah. Semua orang suka. simbol kebahagiaan. Kehadirannya sebagai harapan, bukan ancaman. Neng sayang, kathah tiang kelutuk sing bar ngentung saulan Ramadan, metune ora dadi kupu, malah dadi codot. Lho, codote guyu. Lek proses Ramadane berhasil, dadi kupu munda api, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran yang berharga. Di antaranya, satu, kita dilatih sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Poso Ramadan niku ngelatih kesabaran. Sampean wulan Ramadan dijak tukaran karo wong, dijak padu, dijak gegeran, ora entuk diladeni, aja dijanai, kengken jawab inni shaimun. Sepurane aku poso. Maknane dikengken sabar. Halo. Kok enggak semangat sih? Lewe kaya apa? Ngelak kaya apa? Eh, rungokno. Perut lapar, nganti ngelempeng, nganti kelet. Ada makanan, punya sendiri, lezat, nikmat, halal. Gak oleh dipangan sih, kon ngempet sih, kon sabar sih. Ngenteni maghrib. Jawab, ngenteni. Sing banter, ngenteni. Ngelak, haus, dahaga. Quran koyo kobong. Ada minuman segar, nikmat, punya sendiri, halal. Gak oleh diombe sik, kon ngempet, kon sabar, ngenteni maghrib. Pengen ngonoan karo bojone. Yuk berngonoan. Bojone dhewe halal. Ora oleh berngonoan dhisik. Kon ngempet, kon sabar, ngenteni traweh. Wong kluthuk modele rabetan ngono. Mosok lagi durung tung tung tung tung. Ayo, Pak. Yo ngenteni bar traweh. Nek bar traweh kan waktune longgar tebu. Maksude kengken sab. Eh, wong nek pengen sukses uripe harus dihadapi dengan kesabaran. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Nek mboten sabar, gagal uripmu. Bapak Ibu para jamaah, hidup di zaman seperti ini kalau enggak mampu bersaing, kukut. Rungokno. Dadi opo ae? Kalau enggak mampu bersaing, selesai. Ngapunten. Dadi pedagang enggak mampu bersaing, bangkrut. Tidak akan untung tapi malah buntung. Dadi pedagang enggak mampu bersaing, gak bakal bati, malah rugi. Modale wae ora balik, malah modal madul. Dadi petani gak mampu bersaing, gagal panen. Dadi pegawai, dadi pejabat, gak mampu bersaing, gak bakal munggah pangkat, gak bakal tambah bayaran. Dadi kiai lho nek gak mampu bersaing. Yo. Sapa ngomong rapayu? Sembarangan lambe kok. Tapi nek diangen-angen ya bener omongane. Longke. Dipikir mulai tahun piro sampai saat niki isok bertahan nih yang gitu gak menghadapi persaingan sing ra karo-karuan. Loh, maksudnya ngeten. Kiai kudu mampu bersaing lawan artis. Ojo sampai kalah. Maksudnya ngene. Nek artis duwe penggemar, kiai kudu duwe penggemar. Nek artis duwe fans, kiai kudu duwe fans. Penggemare kiai ojo sampai kalah karo penggemare artis. Artis duwe acara dangdutan. Kiai duwe acara pengajian. Jamaah pengajian ojo sampai kalah karo jamaah dangdutan. Nek jamaah pengajian kok kalah rame karo jamaah dangdutan, berarti kiai ini gak mampu bersaing. Iki ngelumpuk sama ini akeh. Iki mergo pengen delok mutik nida apa mergo Anwar Zahid? Minggato kaya tak gasak ibisan. baleni. Gue pengen ngrungokne ngajine Anwar Zahid apa pengen ngrungok gue pengen delok Mutik Nida. Deh nyileh lambemu dilu. Samplone cagak listrik ngono. Lho iki lho, sepurane cah kluthuk. Gue semangat di pengajian karo dangdutan. Ikhlas di urun duwe go gawe pengajian karo go nanggap dangdutan. Ikhlas di ngetono duwe go nyangoni kiai karo go nyawer penyanyi. Kurang ajar wong kene. Rapopo nek penyanyine model ngene-ngene iki selawatan. Rapopo model ngene-ngene iki rapopo ngene-ngene iki. Lah nek sing setengah udo ngono kae. Kok tambah mbok bayari larang. Apa ngene iki ben mundak larang mbok kon setengah udo pisan. Aku bereng melu setengah udo. Edian kabeh yo. Ngapunten. Uripe wong saiki iki penuh persaingan. Persaingan sangat tajam, persaingan sangat ketat. Kluthuke lho desa sing kluthuk tenan. Cocok pokoke karo jenenge desane. Wonge ya kluthuk-kluthuk. Iki no kene persaingan wis ora karo-karuan kok. Tonggo bangun omah, aku ya kudu iso bangun omah. Nggih napa nggih? Lho ya ngaku. Tonggo tuku kendaraan, aku ya kudu tuku kendaraan. Tonggo duwe Alphard, aku kudu Alphard TK. Mulane akeh wong sing ora sabar ngadepi persaingan. Moh kalah saing sugih, akhire ngingu gendruwo. Ternak tuyul. Nganakno dhuwit ngutangi dom nyaure cagak listrik. Enten mboten ten mriki? Jenenge sapa wonge? Heh, omahe sae ndi? Gak engko tak ampirane tak sadukane ngono. Nekek tanggane ngono ku jeneng. Mergo gak sabar dalam menghadapi persaingan. Wis to rungokno. Dadi apa wae nek gak sabar orang ngarah berhasil. Gara-gara gak sabar apa wae dadi kacau. Ngapunten nggih. Jalan raya sering macet. Itu kenapa? Karena pengguna jalan pada enggak sabar. Kendaraan sing gede mentang-mentang gede, kendaraan sing cilik-cilik gak gelem ngrumangsani cilike. Sing gede mentang-mentang gede, akhirnya menangan ngebeki jalan. Kokok kokok totototot, sing cilik disempari kabeh. Totototot kokok kokok. Kendaraan sing cilik irang rumangsani cilike, nyalip-nyalip, nyelempit-nyelempit. Tambah padet, tambah rapet, tambah macet, mergo do sabar. Antrian sembako. Kae tukang antri sembako wengi nang kae. Kene apa kok kaco? Mergo sing ngantri do ra sabar. Sing kok ngarep wis bar oleh, moh ngaleh, mergo pengen oleh neh. Rasa guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Sing kok ngguri. Jongkrok-jongkrok non desek-desek pengen tekan ngarep. Ngono lho. Wis apa wae kapan ra sabar kaco. Ibu bapak ngapunten ben gak suwe-suwe. Menu ora melok urun rasah cerewet. Kareng ngrungokno kok. Menungso dadi mulya kuwi mergo sabar. Ayo dibandingne karo makhluk liyane. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Diparingi akal tapi gak diparingi nafsu. Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Diberi nafsu tapi gak diberi akal. Allah menciptakan makhluk namanya manusia. Diberi dua-duanya, ya diberi akal, ya diberi nafsu. Malaikat namung diparingi akal, boten diparingi nafsu. Pantes nek malaikat niku apik, ora tau elek. Pantes nek malaikat bener terus, ora tau salah. Mergo malaikat ra duwe nafsu, malaikat ora tau pengen. Mbok ketok panganan senikmat apapun, selezat apapun, orang ngiler, orang kemecer. malaikat yang ketok wong ayu-ayu model kaya ngene iki. Blas ora krenyeng-krenyeng. Nek ketok cahayu-ayu kok krenyeng-krenyeng, malaikat sarungan. Sapa ngomong padha mbek kiyaine? Kowe ki hati-hati to nek ngomong kowe. Malaikat lho, roh bokong gewedhi suwemok. Blas ora krenyeng-krenyeng. Ora kemecer biasa, paling ya batin malaikate. Apa cah-cah dan tutuk sakmono ambane. Ngene iki lak ngene-ngene iki nek roh bokong gedhe terus mikir walike bokong. Mulane sampe ana badhekan, apa bedane boto karo bokong? Nek boto diwalik pancet boto. Ya wis ngono ae kok. Mangkane malaikat ra tau salah, malaikat ra tau nakal, soale ra duwe nafsu. Kowe tau tumon malaikat Jibril mendem. Oh tau ambek kowe ndongsong nang isor wit gedang kae. Malaikat niku mboten gadah nafsu, mulane ra tau elek. Neneng malaikat Israfil kok ndogros nang warunge rondo. Mek apa? Malaikat ra tau salah. Ngapunten, malaikat Jibril ra ngarah korupsi. Misalnya dikai ayat karo Gusti Allah. Eh Jibril ayat iki sampai nang nggone Nabi. Siap. Begitu didelok ayatnya kok uapi. Allah ra tak eno pek dhewe. Reneng. Sing korupsi iki malaikat-malaikat seragaman kuwi. Yang melinti-melinti ngono jatah rakyat diwuntali ngono kae. Sing keplok jane ya pengen tapi ra ngerti carane. Ambek ra eneng kesempatane. Hei, malaikat Israel ra ngarah salah njabut nyawa. Nek pancen sing jatahe dijabuti nyawane sampean, ra ngarah Israel njabut nyawane Anwar Zahid. Tetep nyawamu sing dijabut. Ora tau salah. Malaikat Mikael ra ngira kliru bagi rizki. Lek pancen rizki wi jatahe Anwar Zahid. Ra ngarah kliru nggone Mutik Nida. Niki panitiane tak eling no ben ora kliru. Rugi to aku nek kliru kok. Yo gedhe nggonku kok. Nggonmu mek pira? Eh panitia kaya bocoran aku pira iki cah iki pira anune. Engkek. Tengeri malah tengeri panitia tengeri. Tengeri. Iki lah anak bue lho seragame wis lunas apa urung. Kok alhamdulillah aku ketemu ten Semarang niko isek ngono, saiki kok mundak ngene. Biyen prasaku rondok rembes ngono cah iki. Mundak laris terus malah mundak kinclong. Rasa GR. Anting-antinge sak ban prauto. Loh, ini khasnya, khasnya dia. Makasih. Tenang ning Muti, tambah viral. Zaman wis viral ngene iki tambah viral. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane malaikat selalu apik, selalu bener. Mboten ngira kliru, mboten ngira elek, soale malaikat gak duwe nafsu. Pun. Kaya apa kaya umek ya. Heh. Ora ketok. Manggon wuwungan omah ngono lho. Yo ngene iki ya gara-gara ora sabar. Ngono kuwi dadine. Pengen roh Mutik Nida apa pengen roh Anwar Zahid? Iya. Kok tak antemi pisan kowe. Mangkel aku ngene. Mah aku mau kalah saingan mbek cah kuwi. Eh serang ngurusi cangkemmu. Terus kewan. Nah, kewan. kewan ya kaya wedhus, jaran, kebo, ngelumpuk no kene. Kuwi mek dikei nafsu tapi ra dikei akal. Mulane aja kaget. Dalam dunia perkewanan gak ono aturan, gak ono undang-undang. Mosok jeplake. Ora kena aturan, ora kena undang-undang. Mergo kewan mek duwe nafsu ra duwe akal, mulo kewan ra duwe isin. Mbok kiai dilok-lokno ngono wis biasa. Ra duwe isin. Ya, jaran. Kuwi mbok keliling desa Kelutuk ora katokan. Ya ora isin kok koteng-koteng kontal kantul. Ora isin wong jaran. Mergo ra duwe akal, duwe nemek nafsu ya. Wedhus. Nek nafsune tepak memuncak. Wedhus lanang ketok wedhus wedok kododoan. Adik wedhus wedok i bokonge diubahno ter ter ter. Wis ora mikir akeh wong ra peduli melawayu langsung celingkrik pluk pluk pluk pluk pluk pluk. Ra mikir. Mergo wedhus ra duwe akal. Bu. Ya Allah ra dirungokno. Wedhus iku uripe mok nuruti nafsu. Nah, ngapunten. Mergo kewan ra duwe akal, mulane kewan itu enggak tahu nilai. Dia enggak akan bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana mahal, mana murah. Benjarno wong era masih yo. Karena binatang enggak punya akal. Dia enggak tahu nilai. Gak iso bedakno. Endi sing bener, endi sing salah, endi sing apik, endi sing elek, endi sing larang, endi sing murah. Ra iso bedakno. Meneng-meneng wae kaya. Iya saiki larang iya. Apa cah iya larang. Sampai kendange digambari fotone kabeh. Lepotone kok ngenes kaya wong kurang bayaran. Halo. Halo. Hei, manusia yang tidak tahu nilai maka derajatnya sama dengan binatang. Ngapunten wong Kelutuk ya. Wong Tambak Boyo. Andaikan panjenengan tahu nilainya bulan Ramadan. Demi Allah panjenengan akan berharap setahun penuh itu Ramadan tok wis ndak usah bulan-bulan yang lain. Gak usah selo, gak usah besar, gak usah sapar, gak usah mulut batu mulut Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab, Ruwah, gak usah. Semua Ramadan umpama jenengan tahu nilaine Ramadan, fadilah Ramadan, ganjarane Ramadan sing luar biasa. Tapi mergo wong Kelutuk enggak tahu nilainya Ramadan. Lek Ramadan ape rampung, Ramadan ape bar tambah seneng. Alhamdulillah poso karek kurang rong dino. Enten mboten sing ngoten niku. Enten, iki wonge nganggo kudung rupane putih. Kacamataan. Manggone ngguriku. Oh dicopot. Halo. Halo. Masya Allah Bapak Ibu. Umpama kula jenengan iki kok ngertos nilaine Ramadan ngoten. Kepingin setahun utuh niku Ramadan sedaya. Mula wong sing atine bersih, Ramadan berlalu dia bersedih. Meneteskan air mata. Kenapa? Bulan yang begitu mulia. Tamu yang begitu agung dengan membawa nilai pahala dan fadilah yang luar biasa sudah pergi. Belum tentu tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi. Siapa yang bisa menjamin kalau tahun depan masih bisa berjumpa dengan Ramadan lagi? Jenengan tasik sakit kok ngelakoni sholat sunnah tapi nilai ini mboten kados nek dilakoni wingi tenulan Ramadan. Gini apa nggih? Kita masih bisa baca Al-Quran tapi fadilah dan pahalanya enggak sebesar seperti yang kita baca Al-Quran di bulan Ramadan kemarin. Wis muga-muga kabeh sing rawuh ten mriki niki dipertemukan kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tak baleni. Wong nek gak weruh nilai niku uripe mesti gagal. Kenapa? Karena dia mesti salah pilih. Gak tahu nilai. Tak kayak contoh. Tangan jenengan yang kanan pegang berlian. Sami ini gede nih. Mbomo iki berlian. Nilainya 10 miliar. Terus tangan kiri sampean pegang rumput, bahasa Inggrisnya the suket. Sak tekem. Nilainya 1000 rupiah. Tak baleni. Tangane sampean sing tengen nyekeli berlian. Regane 10 miliar, nilainya 10 miliar, tangan kiwane sampean nyekeli suket sak tekem. Nilainya mok 1000 rupiah. Terus karo tokno nang gone wedhus. Ayo, kira-kira weduse milih pundi, berlian napa suket? Sing banter kira-kira weduse milih suket napa milih berlian? Berlian napa suket? Dasar wedhus. Karena wedhus enggak tahu nilai. Sing dipikir wedhus niku cuma nafsune weteng. Padahal umpama wedhus kuwi mang gelem berpikir sedikit. Dene milih berlian kuwi nilaine 10 miliar. Ditukokno suket iso oleh suket 20 kabupaten. Tapi mergo wedhus gak ngerti nilai, dekne malah milih suket. Uripe wedhus iki mek nuruti nafsune weteng. Mulane nek enek wong kluthuk urip kok mek nuruti nafsune weteng, berarti wong kluthuk kuwi padha karo para wedhus-wedhus sedaya ingkang kula hormati. Malah mohon maaf Bapak Ibu, orang yang hidupnya hanya nuruti nafsu perut, maka harganya lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Urung cetha iki wong kluthuk urung cetha, tak baleni. Orang yang hidupnya hanya nuruti nafsu perut, harganya lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apa itu? Saiki nek menungso ya diparingi akal, ya diparingi nafsu. Manusia itu punya akal juga punya nafsu. Di mana akal dan nafsu manusia itu setiap saat bertempur dengan dahsyat. Apa? Ya dahsyat yang ngono kuwi Bu, mosok bertempur dengan dahsyat. Bencong ngene jenenge. Bertempur dengan dahsyat. Kok akale mampu mengendalikan nafsunya? Akal isok nyetir nafsune, maka manusia seperti itu lebih hebat daripada malaikat. Malaikat api wajar, wong ra duwe nafsu. Malaikat bener lumrah orang duwe nafsu. Lah nek wong kluthuk dikei nafsu sing setiap saat selalu mengajak kejelekan. Kok wong kluthuk bisa mengendalikan nafsunya, bisa nyetir dan menguasai nafsunya, maka orang kluthuk lebih hebat daripada malaikat. Orang kluthuk lebih mulia daripada malaikat. Rasa bendel ndasem sing maksud wong kluthuk dudu kene iki. Sing saya kono-kono. Tapi sebaliknya, nek enek wong kluthuk kok akale kalah ambek nafsune. Halo. Nafsu yang mengendalikan akalnya, maaf, orang kluthuk seperti itu lebih bejat daripada binatang. Intine kula sampean dididik dikongkon sabar. Nomor kalih dilatih ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu sederek para jamaah, puasa juga mendidik keikhlasan. Mulane poso niku disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali panjenengan piyambak kalih Gusti Allah. Liyane poso ibadah napa mawon niku saged ditingali. Keto akeh sing roh. Jenengan salat kathah sing ngertos. Saged ditingali pancen amal keto. Jenengan sedekah akeh sing ngerti. Saged ditingali wong amal keto, apa maneh digawe acara seremonial. Oh akeh sing ndelok. Jenengan umroh, jenengan tindak haji, wong sak kluthuk ngetutno kabeh. Akeh sing ngerti amal ketok. Tapi lek jenengan poso, ra ono sing ngerti lek gak jenengan piyambak karo Gusti Allah. Halo. Mulane nggih. Woi. Saman ibadah apa ora iso pura-pura kecuali poso. Pura-pura, pura-pura niku cara kene napa? Apa? Hawat-hawat. Kok elek men basamu. Apa cara kene? Hawat-hawat nggih. Hawat-hawat. Kok elek men hawat-hawat. Lek lek cara kulonan epok-epok. Lek cara wetanan embo-embo. Pura-pura. Jenegara ya berpura-pura to. Ya wes aku tangge basa kluthuk. Sampean hawat-hawat. Basa apa ya hawat-hawat? Ya wis ora apa-apa. Sampean hawat-hawat salat. Mesti konangan. Salat kok hawat-hawat lho piye? Ayo lemu takbiratul ihram piye? Ngangkat tangan mbok jotos-jotosan ngene. Terus rukukmu mbok ganti kayang ngene. Salat kok hawat-hawat. Mesti konangan, raiso sholat dawat-dawat. Sampean sedekah kok hawat-hawat. Sing ape mbok tok napa, godhonge ora wari bang. Mesti konangan, terus sing nrimo sapa? Raiso sedekah hawat-hawat iki raiso. Haji hawat-hawat, tambah raiso, lungomu ape nondi kowe? Wong kaji kudu lunga nang Mekah. Terus ape lunga nondi? Nondasin. Wis tutup. Kok apal jere? Langganan kok. No. Buka YouTube Anza Channel KH Anwar Zahid. Wih, pas ceramah di lokalisasi. Termasuk nondasin. Wes wes rungokno. Haji kok hawat-hawat iki lho. Konangan rong arah iso. Jenengan maca Quran hawat-hawat. Konangan-konangan maca Quran kok hawat-hawat. Pura-pura baca Quran mesti konangan. Misale lho ya, gayamu koyok maca Quran padahal sing mbok waca dudu Quran. Gayane Arab padahal dudu Arab. Lagune koyok maca Quran. Kuntul ya ya tandur digura mabur. Lho wong kluthuk wis ngerti to nek kuwi ya wadawat. Kuwi dudu Quran wong kuwi ana kuntul iya-iya tandur digurak mabur tapi diwaca kaya Quran kuntul iya-iya tandur digurak mabur. Konangan kok saiki do kemalan bahasa Arab kok model ana nganti nanyar bengi-bengi ra metu-metu kok kamar. Ngono kuwi di bahasa Arab nombe cah-cah ya. Lamma ta'turun. Ra medun-medun. Mbah wae apa? Ana wong kluthuk nang Mekah ana, nang Arab. Ketok plakat papan iki lho, tulisane ki Arab. Alif, terus ya, terus sin, terus kaf, terus ra. Terus ya, terus mem. Ini karena wong kluthuk ya diwaca Alif Yasin Karim. Padahal sing bener es krim. Le, sampean. Sampean hawat-hawat. Ibadah apa ae mesti konangan kok. Tapi lek sampean hawat-hawat poso aman. poso iso pura-pura iso wadawat. Tak ulangi ya, saya kene iki kulino. Sampean metu teko omah, terus lambene diusapi, dilapi sampai garing. Nek perlu kei upil sate-sate. Ben rontok-rontok garing piye. Terus metu ke omah mlakumu sing lemes, genteyang, genteyang, sepoyongan. Angger nang ngarepe wong nang idu. Terus terus. Kok lemes to, Mas? Posok. Ngandel wonge. Mulane ibadah apa wae iso dinilai wong. Iso dibiji ibadahe apik apa ora, ibadahe bener apa ora, ibadahe berkualitas apa ora, bermutu apa ora, iso dinilai kecuali puasa. Salat lho iso dinilai. Iki salate apik apa ora, salate bener apa ora, khusyuk apa ora, iso dinilai dari mana? Dari gerakan-gerakannya, dari bacaan-bacaannya. Wah. Masih iki salate khusyuk apik. Kok ngerti? Nek nglafadzno niate usun. Usun. Us us us us. Us us usun. Fardol. Wih. Lek gerakane lek takbiratul ihrami sampai melungker-melungkerno. Allahu akbar. Khusyuk masih iki salat. Bacaane fasih kabir walhamdulillah katsir subhanallah. Inu jahdu wa tibasimu wa lat uqbuk wa'ayu sallamu wa lat uqbuk khawshu sangking fase rukuk tok rong jam setengah sujud sekali nyosop batu mentol telu nyosop pindu mentol nem jadi bersujud ra rupa-rupa rayu. Halo nek masih sing kae ora bener blas salat model apa ora khusuk blas kok ngerti cawepet ate sing diwaca apa ya ora cetha salat ditrimo entul-entul jendhe-jendhe duli-gulik ndut-ndut kok cerekal tangi yo ngono neh entul-entul jendhe-jendhe duli-gulik ndut-ndut tangi cerekal yo ngono kuwi neh entul-entul jendhe-jendhe duli-gulik ndut-ndut nek salam yo gobek-gobek ngono iso dinilai kok tau tesu-tesu sikilmu kok mau kepeda apane awas bubulen sikilmu kok halo halo sodako iso dinilai wah ibu ini wong sosial ahli sodako dari mana ya dari seringnya mengadakan kegiatan sosial sering nyantuni anak-anak yatim iso dinilai wah Pak Abdul Manan ki wong loman wah nek ngundang kiai ki nek nyangoni wakeh loman tenan tambah-tambahi bener Masya Allah kelasnya mutik nida yang ngekei Masya Allah ampun tak gasak bisa no kalah sorry yo kene yo kalah karo model ngono jo sampai ya mau no jo sampai kalah kok halo halo iso dinilai wong ngaji lho iso dinilai aku iso nilai maksudnya ini sing niate ngaji tenanan karo sing sekedar pengen ketemu karo Anwar Zahid. Nek kowe pengen roh mutik ni datok to kowe. Lek pancen niate pengen ngaji dari tadi mendengarkan dengan seksama, keterangannya dicerna, dipahami dan niat diamalkan. Ngono. Tapi ono sing ket mangi metenteng nek masih aku. Oleh metenteng etok tapi ramudeng ya karena dia itu enggak dengerin kata-kata aku tapi dia membayangkan lah nek bayangno kira bener ndah ne aku dadi bojone wong kuwi neng ki wonge nganggo kudung rupane kuning ket mang nek masih aku nganti matane kaya pecoplok ora rasa bayangno sing aneh-aneh. Dapak ngono tok karo ngene nek bayangno kok ora padha ya rupane karo gek biyen kae. Gek biyen tau ngajino kene kek kok ireng jemburis ngono. Nah terusno lek ndek pikiran ngono kuwi wae. Njepluk njepluk kok. Kuwi lek wonge sing ngrasani aku ngono kuwi. Lho wonge sampe ngene ngene. Kok ngerti nek tak omongno ngono. Wonge nganggo kudung coklat pokoke. Hoi. Bu. Haji niku lho iso dinilai. Ki hajine mabrur, tamardud, kajine keterima apa ora, iso dinilai dari mana? Dari perubahan sikap dan perilaku. Nek mundak api berarti keterima. Lek gak mundak api ra keterima. Tandane haji keterima niku rak ngono. Ada perubahan perilaku yang sangat signifikan menuju ke arah yang lebih baik. Mbiyen saurunge haji lho. Mau di kurang dawa pol saking medite suke apa-apa duwe tapi ora ning sing kecer nang tanggane bales apa-apa tanggane aja sampe ngrasakno entute lo diadei botol aja sampe tanggane mambu wong teleke wis metu digoreng neh saking medite berhaji tambah nemen nemen lo mane woi bian saat denenge haji niku medite pol nek selametan ya Allah berkate cilik gepeng adae terancangan segone mek 20-an dikei adu mikreting sak jumput lawoe ndok puyuh disigar dadi papat wonge duwi lho sing medit berhaji langsung loman nek selametan geden-gedenan adae berkati drum dadi wong bar kondangan mulai nggawa berkat gelundung-gelundung no. Paham? Mabrur wi hajine. Biyen saurunge hajine sombonge. Masya angkuh sombong endel. Sugih sakthik ngono petuk tanggane ditakoki lho jawab ra semaur. Gak gelem jawab takoni saking pundi, Mbak? Melengos sampai gak level. Dan centit ngono. Terus nek lembean tangane didawak-dawak nomor kok pamer gelang krimping krimping krimping. Kaya penyanyi anyaran. Iki ora anyaran iki kawakan iki. Kaun ketik to nggone YouTube channel-e iki. Tak sponsorno. Tapi yo sek murah. Aja keblondrok lho ya wong kene. Larang-larang yang ngundang liyane ae mung trimo ngono ae. Sopo ra iso trimo dak dung dang dung dang dung ngono. Halo. Halo. Halo. Heh. Iso dinilai kok. Ana ibu-ibu biyen saurunge haji wani ambek bojone. Nek dituturi ya mbantah, ngamukan, nyelatunan, berhaji terus sabar, nrimo, manut, ikhlas. Ngapunten nggih. Enten mboten wong wedok sing wani ambek bojone? Ten kluthuk mriki enten mboten wong wedok sing wani ambek bojone? Saya kene jawab roto. Bu sepuntene Bu, tak elingno. Wong lanang ora usah diwaneni, Bu. Wong lanang ora usah mbok waneni, wis kalah. Apa maneh mbok waneni? Kemurusen cepet matek bojomu. Kula niki pun sering matur ten pundi-pundi tak baleni ngelingno, mumpung iki sing akeh wong wedok-wedok. Wong lanang model piye wae? Dadi apa wae? Ra ngarah menang ambek bojomu. Kula niki gadah kanca, Pak pinter. Titelnya S2 Timur Tengah. MA. Burine jenenge, mburi jenenge ana gelar MA, iku S2 Timur Tengah. Ngono ku nomah diseneni bojone iso medun kaya cah MI yo. MA iso dadi MI. Enten rektor universitas ternama, gelare wis profesor doktor. ini terkenal killer. Kapan dek ini teko nonggone kampus mahasiswa tahan napas kabeh saking wedine kau bereng menunggu pas rioyo bu pembantune mulai yang omahe gak ono pembantu. Nah kancane silaturahim anak buah iki silaturahim digaweno teh ambek bojone. Mari ngono wis dadi iki lho teh nanti suguhno dek kan rakulino to bu nyekeli lengser lho bu ngejer kocek akhirnya teh kutah kabeh senen ya ambek bojone mulane to mulane sing ati-ati ngene iki gaweane angel-angel dikutah-kutano ra pantes disuguhno kaya wong kemproh kaya wong songkroh lho profesor ya seneni bojone kaya ora tamat SD gitu. Lola, lola, kiai yang ngono, kiai ni gua gayane koyo alim, pinter, pengalaman, wawasane luas, lek ngaji keterangane penak, lek nerangno jlentreh, gampang dipahami, ceramahnya menggelegar, cetar, membahana, mampu menghipnotis ribuan jamaah, wilek nonjobo. Nomah digetak bojone iso ilang kiyaine karek gobloke. Belas ra iso dalil. Kowe aja ngomong pengalaman kowe tak gasak pisan kok. Mulane kula niku pengen ngertos nek enten kiai kok iso dalili bojone dhewe. Menawa sampeyan ngertos ya, aku kei informasi. Ana kiai kok iso ngulangi ngaji bojone dhewe iso dalili bojone dhewe, kula dikabari. Make aku apa sinau kok nggone kiai kowe. Piye carane ngono? Carane piye? Yo yo tak Sherlock yo. Anggite sampean wong wedoke wis dinikah kiai terus dadi apik. Anggite sampean nek ngono. Iki wis dadi bunyai wis dinikah kiai terus nek ngomong basa nglamit. Napa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika? Iki lho wis ngalami iki. Kadung kumat yang ngalang-alangi ngene-ngene iki. Ya ngono ku wong lanang njaluk menange dhewe nek aku usul rata digawe, pendapatku rata digawe tapi nek pendapat ekono kudu digawe terus wong rumah tangga ku ya ora ngono mesti nek apa-apa ku ya rundingan musyawarah, pene lanang njaluk menangan. Ya Allah. Wes meneng kok kowe. Mulane wong lanang kudu jujur ya, dalam banyak hal wong lanang kalah ambek wong wedok. Tenan. Pemane urusan anak, wong lanang penanam saham tok. Kok apa kuwi? Kabeh lah wong wedok mulai hamil, sapa? Meteng lho ora ngerti hamil kae. Wong wedok sangang wulan lebih mendeh-mendeh mundak suwe mundak gede mundak abot. Nek wis gede ngono kae ya Allah rekoso. Gawe mlumah hampek, gawe mering sesek, gawe mengkurep remek. Melaku ora iso jejeg. Sangang wulan lebih. Kowe njajal kowe latihan meteng-metengan kowe. Ayo lho, nyileh kendange mutik lho siji. Ayo talekne wetengmu. Terus ono dina-dina aja coplok apa-apa aja coplok kaya wong meteng ora kena diselehno to dapak kena diselehno iki umbah-umbah masak selehno sik ku nek bar centelno neh ora kena kowe sampe kuat kowe ayo jajal iki kendang iki lho cam sitok talekno no wetengmu ya apa-apa aja coplok apa ae aja coplok nek kuat wong wedok kuat masyaallah nglairno ya Allah sewu lorong ngelumpuk dadi siji rasane kaya kulit dikelontok teko daging warasan keringat air mata darah campur jadi satu perih tiada terkira ngeden gak karu-karuan lewat yo aku yorong tahu mana yoan yo tapi kan roh ukurane bro ra loro piye pikiren kowe mlebune 3 gram metune dadi 4 kilo ngono kuwi ra loro piye jajal iki engko bengi eneng sing naker ketok gitu. Lawor tapi nyatane wong wedok bolak-balik ya wani ae kok. Lha kowe sunat mek koyo ngono rasane ra wani baleni neh kok. Eh, coba saiki. Engko nek wis duwe anak, rungokno to, rungokno. Mangkane ganjarane gedhe, duwe anak. Apa ae masalah anak ya wong wedok? Wong lanang ya apa? Jajal. Punya anak rewel, nangis, ibu yang mengeneng-enengkan. Alah sakarepku sing penting kowe paham gak wis? Siapa yang bisa mengeneng-enengkan anak? Ibu. Tidur, ibu yang mengeloni. Ayo. Anak haus, ibu pula yang mengemii. Mementili, ya kuwi, cocok. Iki usulane Muti. Mementili. Bapak ra iso soalé ra metu. Mbok desel ile ra metu. Ayo jajal engko nanti sedot nganggo desel. Ra ngarah metu nggonmu. Mbok kop ya mek mentol abang ngono tok mek. Ra metu. Anak lapar, ibu pula yang mendulang. Mau apa? Nyuap-nyuap, aku ra seneng kata-kata suap. Indonesia hancur gara-gara kaken suap. Mendulang. Jajal. Engko anak apa maneh anak loro ngono kae. Ya Allah. Ibu nggendong mulai bar subuh sampai tengah wengi yo kuat. Yo ora kesel. Ya Allah nang telaten sabar anake digendong ambek diipuk-ipuk. Bokonge cup cup cup cup sayang yo. Anak mama sakit. Anak mama sakit. Masuk telaten anak ganteng padahal anak ireng korengen ngono ya anak ganteng wong wedoke telaten ayo jajal wong lanang anake awake panas adek rewel nggendong 10 menit sempal pundake anak nangis ra meneng-meneng meneng to ra meneng tak banting pisan wong lanang welek prinsipe jahat, anak mati gawe neh ngono. Mulane aku kawit biyen ora tau tertarik mbek wong lanang ngono. Gregetno kok. Wong wedok. Wis ta lah, urusan nopo wae. Dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok, luweh urip nek dicekel wong wedok. Lho, dicekel wong lanang mati, ngono cekel wong wedok iso urip kok. Mbah wae ngono. Mulane wong wedoke nek ngomong guwae, Allah ngono kok mati. Kene tak cekel wis delok kok urip ngono. Le. PKK sing nyekel wong lanang ta wong wedok? Posyandu wong lanang apa wong wedok? Apa dicekel wong wedok urip? Ayo kon nyekel cah ngene-ngene iki. Kobong posyandune. Pandane kok mulane wong wedoke terbukti mampu menghidupkan barang yang mati. Kompor contohnya apa? Kompor mati sapa sing uripno? Mungkin ini kakan cangkem mungkin ini mulane ukuran api elek keluarga sapa? Wong wedok titeni omonganku kapan wong wedoknya api? Sak keluarga api kabeh tapi ini wong wedoknya nakal keluarga rusak loh guyu kandane yuk desa yang ngono desa yang apa wong wedoke api-api mesti makmur barokah kaya desa kluthuk kene nyatane wonge sregep-sregep ngaji bek sampai ra kamot-kamot sesek-sesekan sakno sing bokonge gedhe sampai dilempit-lempit mergo wong wedoke api-api sregep-sregep ngaji wong kene nggih napa nggih pret ya mergo sing ceramah ki mbah sepal no mulane ya sesek-sesekan ya bodal ae njajal nyoliane leh separo ora eneng iki ya penuh soalnya sing ceramahi mbah sepono ya ra perkara mutik nida iki amek pelengkap ngono ae halo ojo kok trimo desa to negara lho ya gantian to engko bar iki mbek wong iki diterusno larang kuwi. Sing ngongkon ya sapa ket bar magrib. Pirang lagu wis ancah kuwi. Aku kesuwen yo ora perkara leren karaoke sik yo ora. Mbok pikir leren karaoke ngono, leren main biliar ngono ora. Bar ngaji. Mbok anggap terus leren biliar dhisik ngono. Wis aku tak pikir yo wis ana muti jarno wis jarno sak katoke tangane perithil lah yo wis. Insyaallah. Tok endi iki mang lali aku. Kowe ora bingung Bu, sampe mikir muti ora bingung. Kowe camek kaya ngono modele lho. Kendang limo nih, kok ora kualan tangannya dikit. Aku mikir bojone terus piye ngono modele. Nah, tangane nerides model kaya ngono mesti. Iki mesti tukang operasi celana, tukang operasi tambah pinter wong kendang limo. Masya Allah. Wong sing wong lanang yo kendang loro iki wetengen nulis bingung ra karuan. Iki limo yo iso. Ngene wae tinggi apa sikile mek jejek-jejek bareng ngene yo iso sak. Lho. Muga-muga bojone sabar. Wes meneng. Aja kok trimo desa, negara yo negara. Api eleke sing nentokno wong wedok. Apan wong wedoke api-api negara kuat, makmur, sejahtera. Lek wong wedoke nakal-nakal, rusak negara. Mulane Kanjeng Nabi lek dawuh An-Nisa Aimadul Bilad. Wong wedoke tiyang negara, menentukan. Lek wong lanang kan mek tiyang jaler. Pelengkap. Nah wes saiki wes intine ngene. Nek ibadah liyane iku iso dinilai kok. Wah iku kajine ora ketrima iki, mardut Allah ora trima mardut iki kajine begedut. Mergo munda elek. Iso dinilai. Tapi nek poso mboten saged. Piye sampean lek nilai poso? Heh, piye? Wah iku mbak iku lho ahli poso. Kok ngerti? Awake kurung. Ya nek kurune mergo poso, lek nek kurune mergo cacingan. Wong kuwi kurang gizi. Wah ibu iki ahli poso kok roh melakukannya mereng-mereng ini pancennya wangnya tengkeng. Orang kena dinilai mulanya jari Gusti Allah as-sawmuli wa ana ajibi poso iki wekku sing ngerti aku sing biji aku ukurannya sing ngerti aku sing bales ya aku dari sini muncul yang namanya keikhlasan mulanya kulon jenengan wis ngelakoni ibadah opo wai. Ayo belajar sing lo kurang semangat belajar sing ikhlas. Saya sering menggambarkan ikhlas itu seperti akar. Wong gluthuk ngertos akar mboten? Apa? Hayat jare cahi. Ya wis oyot. Akar itu simbol keikhlasan. Coba dipikir ya. Akar itu bekerja keras mencari air. Dia sampai menembus tanah, macam-macam tanah. Ono sing jemek, ono sing ngatos. Ono sing keras bahkan kaget yo wes melongo ae kok ada tanah itu yang membatu tapi akar enggak peduli dia tembus untuk apa mencari air demi siapa akar mencari air apa demi dirinya sendiri enggak demi sebatang pohon agar pohon itu bisa bermodot. Modot di bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh itu wo, modot kok. Dawai, iye karepe. Siapa sing ngro bahasa Indonesia ini modot? Lah iya ya ora iso kok. Supaya pohon itu bisa bermodot. Iki jasane oyot sing gelek banyu. Ora kanggo awake dhewe. Demi pohon supaya bisa modot besar tinggi daunnya rimbun berbunga merekah indah akhirnya berbuah lebat rasanya manis banyak orang yang memujanya dilem wong akeh wite gede banget wite kuat banget wae gembel kabeh wong ngelem oyot gak tau disebut akar gak pernah disebut jasanya padahal pohon itu bisa tumbuh bisa berbuah karena jasanya akar. tapi akar sama sekali enggak pengen bermetungul. Dia tetap sembunyi di dalam tanah, enggak disebut enggak apa-apa. Karena akar sadar kalau dia metungul, maka pohon itu akan doyong, miring, apalagi metungule kakean, ambruk itu pohon. Deh, kok ora paham ya dicak ngomong ini? Itu nilai keikhlasan. Keluarga, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, ambruk ambruk. Ikhlas ira kudu ketok. Kaya omah kae, omah kae, omah kae sing kula niki lho, sing apik lho. Masih madu rene kuwi lho. Kowe pengen to ndek omah kaya ngono kuwi. Mulane bojomu mbok obrak ae. Eh minggat-minggat nang Kalimantan ngono lho, nek oleh dhuwit aja muleh. Nggih. Omah kae lho iso berdiri kokoh. Niku enten wesine napa mboten? Jawab, enten wesine napa mboten? Wesine ketinggal mboten? Ora ketok, tapi kabeh wong ngakoni kuwi jasane wesi. Nek ra eneng wesine, ra ngarah iso ngadeg kuat ngene omah. Lho, untuk diakui jasanya enggak harus kelihatan. Woi. Ya ora paham. Ngapunten, ngapunten. Kula sing ngomong ten ngarepe jenengan iki enten jantunge mboten kula? Ora eneng jantunge ya mati wisan aku. Kula iso ngomong iso kuat ngene iki mergo eneng jantunge. Jantung kula kerja jasane gede, tapi jantungku ora pengen ngetok-ngetok. Ngetok ya tambah elek. Umpama sing duwe jasa pengen ngetok kabeh, paru-paru pengen ngetok manggon batuk. Jantung pengen ngetok manggon dengkul, ra rupa-rupa wong tambahan. Usus ketok saithik bahaya dadi ambeien. Bahasa Inggrisnya the double. Dan itu harus dioperasi. Mulane lek enek wong senengane ngetok ngetokno jasane, kuwi wong double sing kudu dioperasi. Ben, ngapunten bahasaku kasar. Pengen sing halus yang ngundang kiai sing bangsa halus ngono. Demit ana undangan. Wes jam 11. Iya sik tak imboine. Lah terus saiki ngene bentuk syukure rungokno to. Jare ngajak terus. Sampun napa terus? Tak tambahi 10 menit. Tiwas ngenteni bar maghrib, sing ngongkon teko bar maghrib ya sapa? Kok ya wis dihibur kaya ngene mang dijak selawatan, ya oleh ganjaran, ya oleh hiburan. Wis ta wis, ayo rung tak tambahi neh. Nah, terus selamat ora dadi bojone wong kene. Ora kuat aku. Ora ngarah iso mati tuwek. Ya cara dadi bojone nguriku bareng ngene iki ora ngarah kuat aku. Wis saduki bendina kok. Wis ngene. Ngelus-ngelus nganggo ulek-ulek ti nek potonganmu. Ngene rungokno, rungokno. Lah saiki bentuk syukure apa? Syukur niku tasarrufun ni'mah fi mardhatillah. Mendaya gunakan nikmat pemberian Allah untuk hal-hal yang diridhoi Gusti Allah. Mulane ayate sing sering diwaca ngeten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kowe nek nyaut Allah kok kaya wong sambat kakehan utang ngono to. Ya Allah. Ora lunas-lunasnya. Ya aja ketokno ten utangmu akeh aja diketokno. Sing ikhlas. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ben ra ketara nek utange akeh. Wis sakmene sik. Wasari'u dan bersegeralah kalian semua. Cepet-cepetano sira kabeh, age-ageo sira kabeh. Lek cere wong kluthuk kon gagenan. Ngertos gagenan mboten? Satset. Kowe wekku kowe. Kowe nang satset wet-wet. Menengo kowe. Kowe wekku tunggale Sherlock mawon kowe. kula sampeyane dikongkon wet-wet sat-set. Aja lemot. Kongkon gugup. Kon kesusu. Susune sapa? Heh, piye to yo yo. Dikongkon piye yo. Ya wet-wet sat-set lho. Kaya wong kebelet ra kena diempet. Nah, selama ini sampean sing model kewo susu ra kena diempet iki dalam dua hal. Siji mangan, loro ngising. Iki kula sampean dikongkon sat-set wet-wet. Nyang apa? Ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Tumuju marang pangapurane pangeranira kabeh lan tumuju marang swarga. Kene menuju ampunan Allah, menuju surga dikongkon kesusu, dikongkon cepet-cepetan, dikongkon wet-wet, dikongkon sat-set, aja lemot, ketinggalan zaman sampean. Keri sampean. Kon cepet-cepetan. Ayo kesusu, ayo cepet-cepetan. Hoi. Hoi. Nah, selama ini jenengan wis ngoten napa dereng? Wong sampean iki pengen rahmate Allah, pengen maghfirah Allah, pengen ganjaran, pengen ridho, tapi diceluk ramara. Bu. Bu. Kadang nentang ojang ngene-ngene iki. Ora nentang piye wong salat harusnya sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Ini kadung kumat diropel-ropel usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lillahi ta'ala. Wayah subuh garane gayane maraton. Wayah duhur gayane nang salon. Wayah asar main badminton. Wayah maghrib delok sinetron. Wayah isya dolanan handphone. Yung ngono kuwi iso ana kuburan di Smackdown. Hoi. Hoi. Coba saiki aku takon, Bu, ngapunten kula tanglet. Misalnya jenengan duwe anak, jenengan timbali, badhe jenengan paringi duit. Saman duwe anak terus saman celuk, apa saman kei duit? Lah anakmu ora jawab, ora semaur, ora apa? Meneng e. Mangkel napa mboten sampean? Sing banter to. Mangkel napa mboten? Eh yo nemen. Wong karuan anak diceluk nyoto-nyoto ape dikei duwe lho. Nak, apa cara kene, Cung, Nduk? Meneng. Aja kok moro, kok nganti moro. Jawab pile ora. Meneng. Mangkel napa mboten? Ya mangkel. Lah sampean kok gelek diceluk karo Gusti Allah ora mbok gatekno. Hayya 'alash shalah. Iki karo doktere urung waras kok istijolno. Saya kena didandani to ora kowe. Le, diceluk karo Gusti Allah meneng. Ora ungket babar pisan. Eh, maneh-maneh wis ngene saiki ngene. Ngene. Saman duwe anak, wis ape saman kei hadiah, ape saman kei duwe. Saman celuk lah kok anak tambah bantah. Cong. Pa. Nerene jong tak kei klambi anyar tak kei duwe. Ma. Rene tak kayak duit emoh orang gak dek gue bapak aku kira-kira anak cinta saya untung Allah tentunya niki mboten maha penjintes umpama Gusti Allah ini tentunya kok maha pemites wong keluduk sentek kepites kabeh. Oh zaman gelek kok hayya 'alash shalah ramara tambah serengen cangkeme sapa ya bengak bengok mbrebeki kuping. Hoi. Nah saiki kula sampeyan dikongkon cepet-cepetan lek nglakoni kesaenan. Wingi Ramadan wis dilatih kok. Hoi. Bu. Wingi Ramadan dilatih salat dalu 20 rakaat kalau 3 rakaat. Saiki wis bar Ramadan ngene iki nek salat dalu terus napa prei? Wingi Ramadan dilatih maca Quran, saniki maca Qurane darusane terus napa prei? Lha kuwi jenenge posone tamat maksiate kumat. Begitu lebaran ibadahe ikut-ikut buyaran. Ramadan setan dipenjara, begitu setane diculno wong kluthuk do kesetanan. Aja sampe, mulane sakniki kudu tambah apik, tambah apik, tambah apik, belajar jadi kupu-kupu. Muga-muga sing kula aturaken wonten manfaate. Ini kersane ning Mutik Nida nerusaken selawatan sareng panjenengan, muga-muga tambah manfaat, tambah barokah. Ayo kita dongakno sesarengan Pak Abdul Manan sekalian Ibu Raihanah. Niki keluargane tambah barokah. Putra-putrane solih-solihah. Mekaten ugi kula panjenengan sedaya muga-muga maslahah manfaah barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bijahi nabiyir rahmah wa syafi'il ummah. Ala man nawaina wa ala man nawu bi salafuna salihun najarakumullah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minal 'aidinal faizinas salimina al-ghanimin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Setia lepat, setia khilaf, kula ingkang dhaif dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.